Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Terakhir kita ambil adalah pembahasan mengenai al-ismu al-mausul, ism mausul yang mustarak, yaitu dalam artian satu lafaz digunakan untuk semuanya. Berbeda dengan ism mausul yang nas, dalam artian khusus, satu lafaz untuk satu, satu lafaz untuk makna satu. Seperti misalkan alladzi untuk mufrad muzakkar, allati untuk mufradah muannatsah, seperti itu. Namun al-ism al-mausul al-mustarak ini, ism mausul yang sifatnya mustarak, sifatnya umum, ini satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Muzakkar, mu'annas, musanna, jamak, tetap pakai itu juga. Seperti man kemarin ya. Man, itu juga untuk mengucapkan da'aman qama. Da'aman qamat, da'atman qamat, da'aman qama, da'aman qamu. Man enggak berubah sama sekali. Itu namanya mustarak. Jadi lafaznya satu digunakan untuk semua makna. Naam. Sekarang kita akan masuki ayyun al-mausulah. Qala al-mu'allif ashabahullah ayyun al-mausulah. Ayun yang dia adalah termasuk ism mausul. Fungsinya beda dengan man sama ma. Dari sisi penggunaan saja. Kalau man itu seringnya digunakan untuk yang berakal. Sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Walaupun terkadang sebaliknya. Ma digunakan untuk yang berakal. Man digunakan untuk yang tidak berakal. Cuman hukum asalnya man digunakan untuk yang berakal. Hukum asalnya ma digunakan untuk yang tidak berakal. Terkadang man yang semula untuk yang berakal digunakan untuk yang tidak berakal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faminhum may yamshi 'ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Ini bukan manusia. Mungkin ular atau sate misalnya. Enggak berakal kan? Pakai man padahal. Kemudian terkadang ma yang semula digunakan untuk yang tidak berakal namun digunakan untuk yang berakal. Terkadang seperti nah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Apa yang menghalangi dirimu wahai iblis untuk tidak mau sujud dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ma di sini siapa? Adam alaihissalam, padahal berakal pakai ma. Ini terkadang saja ya. Jadi hukum asal dihafal, cabangnya baru dijabarkan. Seperti itu caranya. Naam. Kita gunakan kalau ayun ini umum, mau berakal pakai ayun silakan tafadhal, mau tidak yang tidak berakal pun enggak masalah. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa waffaqahullah ayyun al-mausulah. Barulah setelah itu matannya. Wal arba'atul baqiyatu tustamalu lil 'aqil wa ghairihi. Dan empat sisanya itu digunakan untuk yang berakal dan untuk yang lainnya, umum sifatnya. Mau yang berakal atau tidak pakai itu juga. Taqulu fi ayyin. Engkau ucapkan pada ayyin, yu'jibuni ayyun qama. Telah membuat aku kagum ayun qama. Ya. Alladzi qama artinya sama. Paham ya? Ayun artinya alladzi juga, tergantung dengan siyak yang setelahnya. Karena yang namanya ism mausul apa pengertian yang kemarin? Ism mausul. Apa pengertian ism mausul kemarin? Al ism al mausul. Ayo. Naam, ism mausul huwal ismul ladzi. Ismul ladzi diawali dengan ism ya. Al ism al mausul huwal ismul ladzi iftaqara aw ihtaja ila silatin wa aidin. Dah itu ada definisi yang panjang-panjang. Definisinya ism mausul itu adalah al ismu alladzi yahtaju ila silatin wa aidin. Paham ya? Isim yang butuh silah dan aid. Nah, silah itu apa kemarin? Silah ini adalah sebuah fi'il atau sebuah kata. Jangan sebuah kata gitu ya, jumlah, paham ya? Jadi al-jumlatul lati waqa'at ba'dal ism mausul, itu dihafal itu ya. Jadi silah itu adalah al-jumlah allati waqa'at ba'dal ism mausul. Jumlah itu diartikan na'am barakallahu fikum kalimat ya, sebuah kalimat yang jatuh setelah ism mausul namanya silah. Wal a'id huwad zamir. Nah, huwad zamirul ladhi ya'udu ila ism mausul, domir yang kembali pada ism mausul. Disyaratkan domirnya harus sesuai dan cocok dengan isim mausulnya. Kalau isim mausul mu'annas, berarti dhamirnya harus mu'annas. Kalau isim mausulnya mudzakkar, dhamir yang kembali pun harus mudzakkar. Tidak boleh beda. Nah, cuman perlu diperhatikan, nanti beliau akan sebutkan nanti, hukum asal yang namanya a'id, dhamir yang kembali itu nampak aslinya. Nampak dan ada wujudnya. Tapi terkadang barakallahu fikum tidak nampak bentuknya dhamir mustatir. Atau terkadang bahkan dibuang. Taunya dengan qarinah ya, taunya dengan tanda. Nah, sudah kita lewati di dalam jurumiyah yang telah lalu. Nah, kita lihat di sini, yu'dibuni ayun qama wa ayun qamat, enggak berubah sama sekali. Wa ayun qama wa ayun qamata wa ayun qamu wa ayun qumna. Sawa'un kana al-qa'imu 'aqilan aw hayawanan, ya kan? Baik yang berdiri itu orang yang berakal maupun hewan, boleh pakai ayun. Apa maksudnya? Insyaallah ya. Naam. Jadi yu'dibuni ayun qama, seakan-akan antum ngomong yu'dibuni allazi qama. Kalau ayun qama jadi allati qamat. Kalau ayun qama berarti allazani qama. Seakan-akan seperti itu. Cuman karena lafaz ini dikenal dengan lafaz yang mustarak, jadi enggak berubah sama sekali dia. Paham ya? Enggak berubah sama sekali. Nah, menggunakannya dengan ayun tersebut. Naam. Cuman bagaimana, apakah dia itu mu'rab atau mabni atau bagaimana ayunnya di sini barakallahu fikum? Naam. Ada yang mengatakan dia itu mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Cuman dihukumi global bahwasanya dia termasuk isim mausul, maka mabni. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti akan kita lihat apa? Naam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai naam isim mausul yang lainnya. Naam, jadi kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan dia adalah mu'rab, berarti nanti naam barakallahu fikum yu'dibuni naam ayun qama, atau misalkan darabta ayan. Terserahnya ayan kalau yang mengatakan itu adalah mu'rab, tapi kalau yang mengatakan mabni dia tetap ayun terus bacanya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Mafhum dari penggunaannya ayun, paham ya? Jadi ayun ini seperti allazi allati, cuman bedanya karena dia mustarak lafadznya enggak berubah. Paham ya? Tapi yang rajih wal alam dia mabni karena kembali ke hukum asal. Karena isim mausul itu memang mabni, isim isyarah mabni, sehingga tidak ada yang mu'rab di situ ya. Cuman fi mahal. Paham ya? Fi mahalli raf'in nasbin au jarrin, misalkan seperti itu. Berikutnya, qala al muallif asbahullah al mausulah. Naam, al mausulah. Karena al ini enggak sembarangan. Naam, karena al itu ada al mausulah, ada al apa lagi? Itu ma'ani ya, tapi bukan disebutkan di sini ya, biar yang global dulu aja. Al mausulah terus? Itu rincian lagi sudah. Al mausulah terus? Orang tahu? Al-Mu'arrafah namanya. Terus satu lagi? Itu rincian. Masuk dan Mu'arrafah semua itu nanti. Ahdi Zihni, Ahdi Huduri, kemudian Jinsinya, Istighraqiyah itu masuk Al-Mu'arrafah semua itu. Al-apa lagi? Antum, ingat gak? Al-Za'idah. Paham ya? Al-Za'idah. Jadi, Al itu terbagi menjadi tiga ya. Barakallahu fikum. Nah, al itu terbagi menjadi tiga. Enam. Al yang pertama adalah al mausulah. Kemudian al al mu'arifah. Mu'arifah. Mu'arifah itu yang memiliki ma'rifah. Kemudian al az-za'idah. Nah, za'idah itu ma'rab ya, definisi za'idah itu wujuduha ka'adamiha. Wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan enggak ada, namanya za'idah namanya. Naam. Al-mausulah ini masuknya kepada apa? Nah, barakallahu fikum. Allati dakhalat. Ala ismul. Ismul fa'il. Naam. Al-mausulah itu yang masuk kepada isim fa'il isim maf'ul. Nah, barakallahu fiik. Nanti kami jelaskan lagi nanti. Adapun al-mu'arifah allati dakhala alam nakirah. Nah, al-za'idah alati dakhalat alal ismil alam. Nah, ini seringnya munculnya seperti itu ya, walaupun terkadang jumpa yang lainnya, cuman seringnya seperti itu keadaannya. Jadi al itu terbagi menjadi tiga. Al mausulah yang masuk pada isim fa'il, isim maf'ul seperti ad-daribu sama al-madrubu. Ad-daribu isim fa'il bukan? Naam, itu artinya alladhi daraba. Berarti ada mausulnya. Kemudian al-madrub, alladhi duriba. Mafhum? Itu alnya namanya al-mausulah. Alnya al-mausulah, paham ya? Dikenal dengan al-mausulah yang maknanya alladhi atau semak dan itu. Ad-daribatu berarti allati darabat. Tinggal sesuaikan. Karena mustarak. Dalam artian masuk dalam mustarak kan itu kan? Na'am barakallahu fikum. Sehingga perlu diperhatikan. Isim fa'il semaf'ul. Karena isim fa'il barakallahu fikum. Na'am. Seperti misalkan al-qatibu. Al-fa'ilu ya kan? Al-maktul. Nah, al-maktul. Nah, ini isim fa'il isim maf'ul. Al-fa'ilu al-maktulu. Paham ya? Al di sini namanya al apa? Al-mausulah. Namanya al apa? Al-mausulah. Artinya bagaimana artinya? Artinya alladhi, alladhi qatala. Al-qatil alladhi qatala berarti butuh fa'il. Al-maktul alladhi qutila berarti butuh naibul fa'il. Itu kaidah ya. Jadi isim fa'il itu nah, hukum globalnya butuh fa'il. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Paham ya? Nah, karena maknanya apa? Al-maktul alladhi qutila. Qutila mughirsi kah? Qutila fi'il yang sudah diubah bentuknya. Sehingga tidak butuh fa'il tapi butuhnya naibul fa'il. Paham ya? Kalau ini masih murni. Al-qatilu alladhi qatala. Qatala butuh fa'il. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi al yang masuk pada isim fa'il sama isim maf'ul apa namanya? Al-mausulah. Nah, al-mu'arifah ma'ruf. Ia masuk pada nakirah. Rajulun ar-rajulu. Ya enggak? Qalamun al-qalamun. Itu namanya al-mu'arifah. Al-mu'arifah. Naam. Al-za'idah itu yang masuk pada isim alam. Nama. Ada orang namanya Abbasun kok dikasih al-Abbasu. Itu alnya al-za'idah. Wujuduha ka'adamiha. Paham? Abbasun nama orang bukan? Sudah ma'rifah belum? Abbasun nama orang bukan? Sudah ma'rifah belum? Sudah ma'rifah belum? Sebagai apa? Alam. Tingkatan ma'rifah yang keberapa itu? Kedua. Pertama dhamir, kedua alam. Nah, setelah itu kita kasih al. Al-Abbasunah. Al ini namanya al-Za'idah. Wujuduha ka'adamiya. Wujudnya bagaikan gak adanya. Paham ya? Yang masuk pada isim alam. Paham ya? Abbasun al-Abbasu, Harisun al-Harisu. Itu alnya al-Za'idah. Wujuduha ka'adamiha. Itu kaidahnya. Wujudnya bagaikan enggak adanya. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak adanya. Mafhum insyaallah ya, pembagian al ini. Namun ini sering muncul, soalnya sering muncul. Naam. Jadi al-Abbasu, ini al apa ini? Padahal Abbas sudah ma'rifat. Kok dikasih al lagi, kita katakan alnya Za'idah. Enggak ada iskal. Wujuduha ka'adamiha, enggak pengaruh. Na barakallahu fikum. Harisun, itu ma'rifah karena alam. Tapi kenapa ada alnya? Al-harisu alnya za'idah. Mafhum? Na barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa amma al fa innaha takunu isman mausulan. Dan adapun al, maka dia menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'il au ala ismil maf'ul. Apabila masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Ingat-ingat ya. Isim fa'il itu ya, yang tentunya mengikuti timbangan fa'il. Kalau sulasian itu. Nah, isim maf'ul yang mengikuti timbangan maf'ul. Kalau sulasi juga. Karena nanti ada sulasi ruba'i perlu diperhatikan juga. Nah, kalau ruba'i akrama, yukrimu, ikraman, mukrimun, mukramun. Itu nanti lain lagi timbangannya. Paham ya? Semuanya ya tentunya ada keterkaitan dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf yang dipelajari itu penting juga ya, karena antara nahwu dan sharaf bagaikan apa? dua sayap burung, yang mana burung tidak bisa terbang dengan satu sayap saja. Paham ya? Butuh nahwu dan saraf untuk menyeimbangkan. Paham ya? Namun seringnya kalau orang itu pintar saraf, belum tentu bisa baca kitab. Tapi kalau pintar nahwu, bisa baca kitab tapi kurang. Paham ya? Kalau pintar nahwu tak ya, pintar nahwunya sarafnya enggak perlu. Jangan. Dia bisa baca kitab tapi kurang pengalamannya. Kalau ditanya misalkan, qala, itu qala aslinya apa itu qala? Ya, qala ya, qala. Seharusnya jelaskan qala aslinya qawala. Karena butuh saraf tadi, paham ya? Saraf itu yang dibahas masalah apa sih? Bentuk bangunan kata itu ya. Tapi kalau nahwu kan harokat akhir kata. Jadi kalau kita bentuknya enggak tahu kan kurang. Paham ya? Misalkan kul atau kul, aslinya apa kul itu? Nah, timbangannya apa? Kalau dia timbangannya full, kan kurang tepat di situ. Aslinya kul itu ukwul, uf'ul. Itu semuanya dalam saraf. Jadi ada antara saraf dengan nahwu itu ada keterkaitan. Ada keterkaitan yang sangat erat sehingga jangan sampai terlewatkan. Nah, isim fa'il, isim maf'ul, ini taunya juga dalam ilmu sarafan itu. Ya, misalkan ini dharib wa madrub, daraba, yadribu darban wa madraban, fahuwa daribun. Isim fa'il kan? Nah, fahuwa daribun, madrubun, isim maf'ul. Ya, idrib la tadrib. Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yang masuk dari isim maf'ul dan isim fa'il. Ini kalau sulasi seperti ini, tapi kalau rubai nanti seperti akrama, yukrimu, ikraman, mukrim. Nah, mukrimun, muf'ilun itu isim fa'ilnya. Na'am barakallahu fikum. Kalau mukram berarti isim maf'ulnya. Itu semuanya pembahasannya nanti saja. Yang jelas ini sekarang antum pahami isim mausul itu alnya al-mausulah itu mana gitu loh. Al-mausulah itu yang masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Ai alladhi daraba walladhi duriba. Mafhum salah ya? Wa nahmu innal mustaddiqina wal mustaddiqati. Mustaddiqin, mustaddiqat, ini isim fa'il. Ya, saddaqa yusaddiqu tasdiqan musaddiq. Ya enggak? Nah, musaddiq, musaddaqan itu. Sehingga mustaddiqin, mustaddiqat itu cuma mudzakkar muannats saja. Wa illa isim fa'il dua-duanya. Berarti al mustaddiqin ya, takdirnya berarti apa? Alladzina alladzina sadaquna alladzina sadaqu aslinya cuman ini nang di kemungkinan besar barakallahu fikum hamidakumullah kalau maknanya adalah yang membenarkan berarti alladzina sadaqu benar alladzina sadaqu naam seperti itu ya cuman kalau yang diinginkan adalah dari kata naam sadaqah berarti alladzina tasaddaqu namanya naam cuman ada pembuangan takhfifan memperingan lafaz aja mau salah ya naam dari al-musaddiqin ay alladzina tasaddaqu ya. Kemudian al-musaddiqat ay allati tasaddaqna itu ya enggak ya enggak nah perhatikan itu ya berikutnya wasaqful marfu' wal bahril masdur isim maf'ul al-marfu' sama al-masdur ay alladhi rufi'a alladhi sujira mafhum al-marfu' alladhi rufi'a al-masdur alladhi sujira i'rabnya semuanya di bawah itu bisa dibaca sendiri berikutnya barakallahu fikum zu al-mausulah aywa zu al-mausulah ini juga penting karena zu itu bukan selamanya mausulah ada zu yang termasuk asma'us sittah ingat kan ada zu yang maknanya apa yang maknanya sahib zu yang maknanya sahib itu masuk dalam al asma'us sittah isim-isim yang enam abuka akhuka hamuki fuka zu malin hanuk paham ya kalau dalam jurumiyah teman asma'ul khamsah kan dalam mutamimah asma'us sittah nah zu itu ada dua jenis berarti zu mausulah sama zu yang bagian daripada al-asma' sittah. Paham ya? Nah, kalau zu al-mausulah ini tentunya kembali hukum asma' beni. Ja'a zu qama, ra'aitu zu qama, martu bi zu qama. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am dia adalah isim mausul. Cuma perlu diperhatikan cara membedakannya bagaimana cara membedakannya sangat mudah. Kalau zu yang asma' sittah itu zu maknanya sahib. Pemilik atau yang memiliki. Jadi enggak boleh atom za'ad zuqama zunya adalah isim dikatakan apa termasuk asma sittah enggak tepat karena maknanya bukan sahib. Paham ya? Kalau za'ad zumalin baru tepat karena zu yang termasuk bagian daripada asma sittah itu mensyaratkan dua syarat. Apa syaratnya ingat enggak antum? Zu yang termasuk asma sittah itu disyaratkan dua syarat. Ingat enggak? Zu yang termasuk asmaul sittah disyaratkan dua syarat. Belum? Antum ingat enggak antum? Zu yang asmaul sittah disyaratkan dua syarat, apa itu? Belum? Antum ingat? Mudhafan apa? Mudhafan apa? Ya, terus? Nah, jadi dua syarat itu ya. Pertama, antakuna dhu bima'na sahib. Dhu itu syaratnya makna sahib. Yang kedua, antakuna dhu mudhafatan ila ismi jinsin zahir. Isim jenis yang zahir. Kalau isim sifat enggak bisa. Dhu salihin enggak bisa. Dhu matlubin enggak bisa. Nah, barakallahu fikum dhu muslimin enggak bisa. Oh, harus isim jenis yang zahir. Dhu malin. Mal, isim jenis zahir. Sehingga enggak boleh mudhaf kepada apa? Kepada dhamir. Dhuka, dhukum enggak boleh. Dua syarat tadi ya. Antakuna dhu bimakna sahib satu. Yang kedua, antakuna dhu mudhafatan ila ismi jinsin zahir. Mudhaf kepada isim jenis yang zahir. Nah, isim jenis itu maksudnya yang menunjukkan jenis. Seperti mal, lihyah, ya kan? Dhulihyatun tawilah bisa. Zahir yang nampak, bukan dhamir. Oh, dhamir itu kan kata ganti istilahnya itu. Nah, bukan itu ya. Jadi enggak boleh dzuka, dzuki, dzukuma enggak boleh. Paham? Nah. Jadi dzu di sini adalah dzu al-mausulah, lughah thayyib kita lihat sini. Qala al-muallif asbahu Allah wa amma dzu fa khassatun bil lughati thayyib. Adapun dzu itu khusus untuk lughah thayyib. Di bawah itu sebutkan bisa baca sendiri, lughah thayyib itu na barakallahu fikum hafizakumullah adalah Naam salah satu bapak kabilah marga atau suku di Yaman sana. Naam barakallahu fikum wa Tayyib ibnu Udad. Naam Tayyib ibnu Udad ibnu Zaid ibnu Kahlan ibnu Sabak ibnu Himyar. Yang jelas lughah Tayyib itu lughah keturunan Bani Tayyib. Tayyib itu nama Naam barakallahu fikum ketua kabilah marga di Yaman sana. Naam. Wa amma dzu fa khassatun bil lughati thayyib taqul ja'ani dzu qama. I'rabnya bagaimana? Ja'a fi'lun madhin mabni li fathhi la mahala li i'rab wan nun nun nunul wiqayah harfun mabni li kasri la mahala li i'rab wal ya. Antum ja'ani wal ya i'rabnya apa ya itu? Ya terus. Terus. Terus. Terus. Muqaddam. Paham ya? Jadi ja'ani ja'a fil madhi mabni li fathhi la i'rab wan nun li qayyah harfun mabni li kasri la mahala li i'rab wal ya dhamirun muttasilun mabni li sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Caranya gitu ya, bukan jangan bilang ya mutakallim benar teman, dhamirun muttasilun mabni li sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Paham? Naam. Dzu qama dzu ism mausul gitu aja. Mabniyun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya. Wa qama, qama sebagai apanya? Qama. Qama sebagai apa itu qama? Benar, cuma sebagai apa? Ingat-ingat. Isim mausul butuh apa kemudian apa itu loh. Apa? Isim mausul butuh apa? Isim mausul butuh apa? Berarti apa dia? Koma ini. Silah gitu, caranya gitu. Aidnya mana? Terus. Dalam satu ada dua. Fihi jawazan juga ada. Fihi wujuban juga ada. Takdiruhu? Naam. Koma adalah apa? Fi'lun madin mabniyun fathhi la mahalla lahu min i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun bihi zawan lan taqdiruhu wa huwa itu sebagai aidnya kembali ke dhu itu. Paham ya? Nah, qama silatul mausul. Wal jumlah silatul mausul fi mahali. Wal jumlah silatul mausul fi mahali. Wal jumlah silatul mausul fi mahali. Wal والجملة سلطة موصول المحلي kemarin sudah kita sebutkan kemarin في محلي apa La mahala minal irab. Allah musta'an. Ingat atau lupa antum? Jumlah silatul mautu itu la mahala laha minal irab. Sudah sebutkan kemarin semuanya. Paham ya? Kalau anak-anak teman jebak aja ya, ingat atau enggak itu, paham ya? Jadi silatul mausul itu ngamus buat apa saja di jumlah enggak ada mahalnya. Itu kaidah ya. Wal jumlah min silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab, itu kaidah udah. Jadi enggak usah bingung jumlah itu gimana apa? Enggak punya mahal udah. Paham ya? Walaupun panjang pun enggak masalah, misalkan da'ala bi qama abu. Qama abu fi mahalli apa? La mahalla i'rab. Paham ya? La mahalla laha min al-i'rab. Nah, jadi nanti kalau misalkan ditanya lagi jumlah silatul mausul fi mahalli apa? Bilang aja la mahalla laha min al-i'rab. Apa maksudnya? Nah, itu semuanya sudah. Itu kaidah. Jadi enggak usah bingung setelahnya ini setelahnya jumlah fi mahalli apa ya? Tidak punya mahal, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Mahum? Nah, bukan fi mahalli nasbin. Naam. Sudah kita caranya. Wa zuqamat sama aja zuqamat berarti allati qamat. Aitnya mana? Dhamir mustatir hiya di situ. Jawazan. Karena yang jawazan cuma 4 saja yang jawazan itu. Huwa hiya sama huwa hiya. Itu 4 saja. Huwa hiya yang ada pada fi'il madhi, huwa hiya yang ada pada fi'il mudhari, huwa yang ada fi'il madhi, zahaba. Huwa zahaba, jawazan. Hiya yang ada pada fi'il madhi, hiya zahabat, jawazan. Huwa yang ada pada fi'il mudhari, huwa yadhhabu, jawazan. Hiya yang ada pada fi'il mudhari, hiya tadhhabu, jawazan. Itu 4 saja, jawazan. Yang wujuban cuma anta, ana, nahnu, anta. Anta, anta, ana, nahnu, dah itu yang wujuban. Anta, tadhhabu wujuban. Idrib anta wujuban. Ana adhhabu wujuban. Nahnu nadhhabu wujuban. Dah 4 saja. Paham maksudnya? Nah, ini hukum globalnya. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan itu lain lagi urusannya, yang jelas hukum globalnya biar mengetahui wujuban atau jawazan. Dilihat nadhhabu atau tadhhabu. Kalau tadhhabu, tadhhabu anta atau tadhhabu hiya? Kan itu. Kalau tadhhabu hiya masuk jawazan. Kalau tadhhabu anta masuk wujuban. Tak itu sudah. Paham maksudnya? Idrib fa'ilnya mana? Yang sempurna no? Jangan dibalik-balik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Caranya gitu. Takdiruhu anta. Paham ya? Naam. Udkhul mana fa'ilnya? Udkhul. Fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Fihi wujuban. Lewat atau fihnya. Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Naam, caranya gitu. Paham ya? Naam. Jadi caranya itu ini cuma ana sebutkan bukan kaidahnya ya. Menyebutkan cuma diglobalkan biar dapat ingat aja. Kalau kaidahnya nanti ada sendiri kaidahnya. Paham ya? Diglobalkan kalau yang wujuban cuma 4 tadi. Yang takdirnya anta, anta, ana, nahnu. Anta tadhhabu idhab anta ana adhhabu nahnu nadhhabu dah wujuban. Yang jawaban 4. Huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Dah itu aja. Sisanya bagaimana nampak semuanya sisanya? Paham ya? Idrib, idriba, nampak alifnya. Idribu, nampak wawunya. Fa'il semua itu. Paham ya? Yang fi'il madhi bagaimana? Zahaba, zahaba, muncul alifnya, nampak juga. Paham ya? Fi'il mudhari bagaimana? Yadribu, yadribani, nampak alifnya. Jadi, itu tadi yang kami sebutkan globalnya untuk cepat atau mudah dipahami saja. Walaupun kaidahnya nanti akan kita lewati. Naam. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Wa dzuqama wa dzuqamata wa dzuqamu wa dzuqumna. Ini ingat ya, dzu di sini dzu al-mausulah sehingga antum enggak usah bingung. Lah kok seperti ini? Karena maknanya itu tergantung itu ya. Alladzi qama, allati qamat, tergantung itu ya maknanya ya. Nah, berarti kalau dzuqamu alladzina qamu, dzuqumna allati qumna itu. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Sekarang masuk dzu al-mausulah. Mahu salah ya, diglobalkan paham insyaallah ya. Zu al-mausulah tadi lugah tanya. Sekarang za al-mausulah bedakan zu dan za. Za al-mausulah. Qala al-mu'allif asbahu Allah amma za. Fa syartu kauniha mausulan, ada syaratnya. Perhatikan ini. Za menjadi isim mausul itu disyaratkan. Ingat-ingat ya, silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Itu ingat-ingat itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi suatu ketika ditanya, fi mahalli apa kok masih bisa jawab? Paham ya? Fi mahalli rafin atau nasbin berarti belum paham. Paham ya? Jadi belum paham atau paham tapi sudah lupa. Ingat-ingat itu ya. Jadi nanti kalau fi mahalli apa? La mahalla min i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Kita lihat sini. Wa amma dza fa syartu kauniha mausulan, adapun dza syarat dia menjadi isim mausul pertama, an yataqaddama 'alaiha, syaratnya harus mendahului dzat tersebut, ma al-istifhamiyah. Harus ini. Nah, barakallahu fikum. Harus dari ma al-istifhamiyah. Karena ma macam-macam. Ma itu sendiri, ma mausulah juga ada. Ma zaidah juga ada. Ma istifhamiyah juga ada. Paham ya? Ma mausulah, ma zaidah, ma istifhamiyah. Kemudian barakallahu fikum, ma masdariyah. Paham ya? Ada macam-macam. Naam. Ma zaidah juga ada. Nah, sekarang syaratnya perhatikan dulu. Syaratnya harus mendahului padanya ma istifhamiyah. Nahmu yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Seringnya diartikan apa yang, ya kan? Apa yang, karena za'aladhi artinya. Maladhi itu artinya seakan-akan. Paham ya? Paham ya? Nah, kita lihat barakallahu fikum. Nanti kami tuliskan di sini untuk biar cepat paham. Auman istifhamiyah atau man yang istifhamiyah. Jadi syaratnya intinya ma atau man boleh, cuman istifhamiyah. Istifhamiyah itu yang fungsinya untuk bertanya. Nahmu man dzaaka, siapa yang datang kepadamu? Ada yangnya tadi kan? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, syarat yang pertama tersebut perhatikan baik-baik di situ. Sudah terpenuhi syaratnya, yaitu ada silah dan a'id juga. Karena semua ini butuh silah dan a'id. Karena mausulnya mausul ismi itu loh. Nanti kalau dalam qatar nada'an itu disebutkan ada mausul harfi. Kalau mausul harfi butuhnya cuma silah, enggak butuh a'id. Mausul harfi itu. Tapi ini mausul ismi sehingga butuh silah, butuh a'id, dan harus yang ditarik apa? Mana silahnya, mana a'idnya. Sekarang yas'alunaka madza yunfiqun. Yunfiquna silahnya. A'idnya mana? Dibuang di situ. Madza yunfiqunahu. Paham ya? Nah, sehingga kalau a'idnya itu kok enggak ada, tarik dulu. Di mana ya kira-kira? Dhamir, kalau dhamir muttasil cocok enggak? Enggak cocok berarti. Kalau dhamir mustatir ada enggak? Enggak ada juga. Berarti ada yang dibuang situ. Wa yas'alunaka madza yunfiqunahu. Paham? Nah, yang kedua. Mangza ja'aka? Nah, kalau ini ada. Kalau kaf enggak mungkin di situ ayatnya. Mangza ja'aka, kafnya enggak mungkin. Paham ya? Berarti di dalam ja'a itu ada dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa, kembali ke za tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi kapan saja kalau isimnya isim mausul, mausul ismi, mesti butuh silah, butuh a'id lah itu. Mesti itu udah. Tapi kalau mausul harfi, nah barakallahu fikum, butuhnya silah tapi tidak butuh a'id. Nanti akan dilewati dalam qatar nada. Nah, kita lihat di sini. Syarat yang kedua, wa alla takuna za mulghatan. Syaratnya za tersebut bukan za yang mulghah. Bukan za mulghah itu za yang enggak dipakai. Karena nanti ada za yang dipakai dan ada za yang tidak dipakai. Mulghah itu maksudnya ditinggalkan, enggak dipakai lagi sudah. Yaitu apa? Seperti ini. Mada. Sonakan, sonakan. Ini kalau aku niatkan satu kata, isim sifham, ini berarti zanya mulghah. Paham ya? Seperti ini berarti bukan mausulah. Mulghah. Kenapa kan jadikan satu kata? Kan mada isim sifham. Satu itu. Paham ya? Artinya hampir sama. Mada sonak apa yang kamu perbuat? Ewa. Tapi kalau antum niatkan ini zanya terpisah, ma sendiri mausulah, zanya adalah zan menambara kalau fikum manya istifhamiyah, zanya sendiri, zanya zan mausulah bisa baru masuk. Tapi kalau zanya mulghah seperti ini kan berarti dua, satu, dua, ya enggak. Nah, inilah yang namanya zan mausulah. Kalau jadikan satu seperti ini mulghah namanya, bukan zan mausulah. Langsung total madza ism istifham itu. Tapi kalau ini kan dipisah, ma ism istifham, za ism mausul. Paham ya? Kita lihat situ. Apa makna mulghah? Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma, yaitu dengan menakdirkan nam susunannya itu bersama ma, berarti seakan-akan madza jadi satu gitu. Kalau madza jadi satu itu berarti za-nya bukan mausulah. Mau misalnya ini, kalau madza jadi satu itu berarti za-nya bukan mausulah. Kita lihat di nahwu. Mada sona'ata? Mada sona'ata? Barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Naam. Nomor 4 bawah itu. Fa'idha kuddira tarkibuha ma'amma fatakunu mada kulluha ismu istifham. Wa kadzalika manda. Kalau antum jadikan satu, disusun jadi satu mada, seluruhnya ism istifham, berarti zanya bukan mausulah. Paham belum ini? Jadikan satu gabung itu ya. Manda jadi satu. Kalau ini beda, bedanya ini. Jelas beda ini kan dengan ini. Paham ya? Nah, seperti ini berarti bukan dhamma sulah jelas ini. Kalau ini membedakan susah. Cuma kan dilihat dari siaknya. dilihat dari konteksnya. Nah, kalau ini jelas beda, ini berarti manza ini suatu isim istifham semua ini. Kalau ini man istifham dannya mausulah. Nah, kita lihat di situ. Nomor 5 bawah itu ai. Ayu syai'in sana'ta? Ayu syai'in sana'ta? Nah, fa madza ismu istifham fi mahalli nasbin maful bih muqaddam li sana'ta? Nah, seperti ini berarti gini caranya. Bedakannya nanti biar bingung. Kalau ini jadi satu seperti ini barakallahu fikum. Naam. Ini berarti nanti apa? Langsung dikatakan apa? Ismul istifham. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maful bih muqaddam. Madza sana'ta? Sana'ta fi'il fa'il kan? Kalau enggak tahu dari mana jawabannya. Sana'tu khairan. Khairan itu bagaikan madza itu. Paham ya? Terkadang seperti itu ya, dari isim istifham terkadang kalau antum kok enggak tahu i'rabnya, dijawab aja udah. Kaifa haluk? Kaifa haluka? Kaifa isim istifham kan? I'rabnya sebagai apa ya kaifa haluka ini? Kaifanya. Jawab aja hali khairun. Kaifa haluka? Hali khairun. Berarti kaifa bagaikan khairun, berarti khabar muqaddam. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Kaifa ja'a Zaidun? Nah, kaifa i'rabnya apa ya? Jawab aja ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini hal ini sebagaikan kaifa. Berarti kaifa hal muqaddam. Paham ya? Jadi terkadang atau untuk menandainya biar enggak bingung, lihat jawabannya. Sehingga dengan jawaban akan nampak oh kaifa berarti fi mahali apa? Nasbin berarti hal. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Jawab aja ja'a Zaidun raqiban. Nah, raqiban berarti kedudukannya seperti kaifa. Kaifa itulah nanti sebagai fi mahali nasbin hal. Lo kaifa haluk? Kaifa haluka? Enggak mungkin haluka kaifa, balik itu enggak boleh. Wajib itu ya. Enggak boleh dibalik haluka kaifa, enggak boleh. Harus kaifa haluk, karena kaifa ism istifham yang memiliki hak saudara harus didahulukan. Walaupun artinya kalau terjemahkan bahasa Indonesia cocok gitu loh. Haluka kaifa artinya apa? Diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, cocok kan? Tapi keliru kalau dalam bahasa Arab sunannya. Paham ya? Padahal haluka kaifa, kabarmu bagaimana? Orang paham enggak gitu? Kalau bahasa Indonesia ya. Paham kan? Tapi keliru susunannya. Harus kaifa haluk. Bagaimana kabarmu? Apa maksudnya? Nah, seperti itu berarti kembali ke kaidah Arab ya di sini. Nah, barakallahu fikum antum biar enggak bingung bedakan antara kaifa haluk, kaifa ja'a Zaidun, jawab dulu baru ketahuan. Kaifa haluk hali khairun. Khairun berarti seperti kaifa itu. Kaifa ja'a Zaidun raqiban. Raqiban bagaikan kaifa tersebut. Nah, kembali ke sini barakallahu fikum. Madza sana'ta? Ya, sana'ta sudah ada fi'il fa'il butuh maf'ulun bih. Berarti madza total ini langsung ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Lah kok tahu dari mana sana'tu khairan? Cocok kan? Sana'tu khairan. Khairan bagaikan madza ini. Nah, insyaallah ini kalau dijadikan satu. Tapi kalau dipisah bagaimana barakallahu fikum kalau dipisah? Ya, i'rabnya mudah kalau dipisah. Ya, kalau dipisah berarti ma ismul istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in mutada. Paham ya? Dzanya ism mausul. Mabni sukun fi mahali raf'in khabar. Paham ya? Sana'ta silatul mausul. La mahala lahu minal i'rab. Madza sana'tahu? Nah, berarti ayatnya dibuangan. Nah, paham maksudnya? Ewa. Nanti tafsirnya alladzi sana'tuhu khairun misalkan. Paham ya? Nah, mata Allah di sana tuh khairan cuman barakallahu fikum itu beda cara mi'rabnya seperti itu. Maaf salah ya. Paham belum? Naam. Bisa dilihat dalam kitab-kitab yang lain, cuman syaratnya ma ini menjadi atau za ini menjadi isim mausul bersambung atau didahului ma atau man istifhamiyah yang belum mulghah, yang tidak mulghah. Mulghah itu yang sudah ditindarkan, dibuang, enggak bermanfaat atau enggak digunakan. Paham enggak ya? Naam. Kita lihat sini. Nahmu madza sana'ta idza quddirat madza isman wahidan murakkaban ini. Jika ditakdirkan madza itu menjadi satu isim satu yang sudah disusun, ini berarti bukan dza mausulah. Mahum ya? Jadi antum bayangannya pokoknya dza mausulah itu kapan sih? Kalau dipisah dengan madza. Ma sendiri dza sendiri itu berarti dza mausulah. Kalau jadi satu madza atau manza berarti bukan mausulah dzanya. Mahum istifhamiyah langsung. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah awafaqahullah silatul mausul, karena silatul mausul yang di dalam kurung seperti ini yang letakkan adalah Syekh Malik Al-Mahdzari wafaqahullah, tapi yang matanya yang setelahnya itu biasanya. Matanya yang setelahnya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Wa taftakiru al-mawsulat kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aidin. Ini penting nih ya. Dan mawsulat dan seluruh isim mawsul semuanya mesti butuh kepada silah yang diakhirkan darinya dan juga aid. Dua ini. As-silatu hiya al-jumlatul lati waqa'at ba'dal isim mawsul. Ingat-ingat ya. Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mawsul. Wal a'id huwa ad-dhamirul ladzi ya'udu ila isim mawsul. Yang kembali pada isim mawsul, dhamir yang kembali pada isim mawsul. Disyaratkan ayyakuna ad-dhamiru muwafiqan lil mawsul. Syaratnya dhamirnya harus cocok dengan isim mawsulnya. Nah, kemudian apa? Na barakallahu fikum wal a'id la budda ayyakuna madhkuran fil asl. A'id itu harus disebutkan hukum asalnya. Cuman qad yakunu mahdhufan, terkadang dibuang. Likorinatin tadullu alaiha, karena tanda yang menunjukkan. Nah, lihat ini, wasilah jumlatun aw syibhuha. Nah, ternyata silatul mawsul ini bentuknya ada yang jumlah, ada yang serupa dengan jumlah. Ingat-ingat ya, syibhul jumlah itu enggak jauh beda dengan pengertian ketika mutada khobar. Sudah kita lewati dalam jurumiyah dulu. Khobar itu ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua, apa dan apa? Nam syibhul jumlah terbagi menjadi dua juga apa itu? Syibhul jumlah terbagi menjadi dua apa saja? Apa itu? Dan? Apa? Zaraf dua itu ya. Jar majrur sama zaraf. Jadi syibhul jumlah zaraf sama jar majrur. Tapi nanti enggak boleh langsung dikatakan silatul mausul dan semisal, tapi nanti muta'alik, paham ya? Karena yang namanya syibhul jumlah itu enggak bisa langsungan, khobar pun langsungan enggak bisa. Muhammadun fiddar, Muhammadun mutada' fiddar, khobar itu enggak bisa dalam Arab, enggak bisa. Fiddar di Arab dulu baru di waljar wal majrur muta'alik bi khobar mahdhuf takdiru kainun aw mustaqirun. Ja'alladhi na'am ja'alladhi fiddar ja'alladhi fiddar. Nanti biar nanti tambah na'am ja'alladhi fiddar. Zala di bedar, bedar ini syibhul jumlah kan? Nah, syibhul jumlah. Alladhi ismu mawsul fi mahdharifin hak fa'il. Nah, wah, syibhul jumlah di sini jangan dikatakan silatul mawsul langsung, tapi wa syibhul jumlah silatul mawsul muta'alliq bi atau wa syibhul jumlah muta'alliq bi silatul mawsul mahdhuf. Takdiru istaqarra. Takdiru istaqarra, enggak boleh nakdirkan dengan isim. Khusus pada fi'il sini ya. Nah, karena silatul mawsul itu harus fi'il. Tapi kalau isim enggak boleh sini nanti. Nakdirkannya ya mustaqirrun kainun enggak bisa. Tapi istaqarra. Amdan la budda ayyakuna la budda an takuna jumlatan, harus jumlah bentuknya. Jadi ja'ala di fiddar, mana silahnya? Silahnya adalah syibh jumlah muta'alliq dengan silah yang dibuang. Takdirnya istaqarra. Paham ya? Naam seperti itu. Atau sabata atau kana boleh. Sebagaimana ketika kita menakdirkan ketika pakai isim mustaqirrun kainun sabitun hasilun. Nah, seperti itu. Itu nanti kita lewati nanti kalau pas jumlah ya. Nah, yang jelas yang jumlah ismiyah banyak, jumlah fi'liyah juga banyak. Ja'alladzi qama abuhu, jumlah fi'liyah. Ja'alladzi abuhu qa'imun, jumlah ismiyah. Nah, itu. Jumlah yang syibhul jumlah, ja'alladzi amamaka, syibhul jumlah. Ja'alladzi fid-dari, syibhul jumlah. Mahu salah ya? Nah, barakallahu fiik. Syibhul jumlah cara mengi'rabnya seperti itu. Ketika mutada khabar pun juga seperti itu. Ja'al nama barakallahu fiikum, contohnya Muhammadun amamaka, Muhammadun mubtada. Amamaka jangan langsung khobar gitu ya. Nah, ini secara Arab maksudnya, secara Arab ya, walaupun diglobalkan boleh, tapi secara Arab enggak boleh. Amamaka. Jadi amamaka adalah dulu amama dzarful makan. Ya, mansuban adzrafial makannya wa mudhaf wal kaf. Naam dhamir muttasil mabni al fathhi bi mahalli jarin mudhafun ilaih wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin takdiruhu mustaqirrun aw kainun. Itu kalau mutada khabar. Tapi kalau sini nanti nakdirnya istaqarra pakai fi'il. Paham maksudnya? Nah, nanti insyaallah semakin paham dan bisa dilihat di bawah-bawahnya nanti barakallahu fikum. Nah, rinciannya insyaallah taala kita pun dapat pertemuan yang datang bi idznillah subhanahu wa taala sekaligus penjelasan masalah fi'il dan a'id. Semoga bisa dipahami dan dimengerti barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.